yang dahulu hilang lenyap masuk ke dalam tubuhnya. Ya, itu dia, Hujang Cakrabuana, senjata yang dicari-cari oleh tokoh-tokoh besar tanah Pasundan. Saya ataupun menekannya. Ayo.

tidak, aku hanya mendukanya. Agaknya benar dugaanku. Ya, benar dugaanku. Apa maksud kakek? Benar dugaan kakek? Iya, kekuatan halus yang tersembunyi dalam tubuh kalian yang menyebabkannya. Kekuatan itu? Ya. Kekuatan itu lagi. Tapi saya tidak pernah tahu. Dan lagi, apakah hubungannya dengan pelukan yang saya lakukan dalam keadaan cemas, dalam keadaan gelisah, karena mengkhawatirkan nasib Kacempaka? Aku telah menyaksikan beberapa kali, Purbaya. Ya, beberapa kali aku telah menyaksikan perubahan sikap dan munculnya kekuatan itu, hadirnya kekuatan itu. Lalu hubungannya dengan dengan perbuatan adik Purbaya apa, kek? Kekuatan itu muncul ketika kalian saling mendekat. Aku terpaksa mengatakan ini, tapi aku belum dapat memastikannya, karena kekuatan yang bersemayam dalam tubuhmu Purbaya merupakan pasangan dari yang bersemayam dalam tubuh Cempaka. Dan ya, itulah sebabnya dulu kukatakan sebelum kau menikah dengan Raden Landaya bahwa kalian sesungguhnya telah ditakdirkan untuk bersatu, untuk berpasangan. Sudahlah, jangan kau pikirkan kata-kataku itu, Purbaya. Alangkah sialnya aku berbicara ini. Gila. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi masalah dirimu itu. Sekarang marilah kita pikirkan bagaimana cara menolong Anting Wulan. Aku ragu dengan cara yang sedang dilakukan oleh Saka Palwaguna sekarang. Kemudian, Mamang Kuraya bersama dengan Raden Purbaya dan Cempaka mendekati Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan. Wajahnya masih nampak tegang. Agaknya akan sia-sia yang dilakukannya. Raden, sudahlah. Aku rasa akan sia-sia. Sudah, tariklah kembali tenaga saktimu. Adik Wulan masih tidak sadarkan diri, kek. Apakah yang harus saya lakukan lagi? Menyadarkannya kembali? Ya, cobalah sadarkan kembali. Tapi jangan sampai jalan darahnya terbuka. Saya mengerti, kek. Bibi Wulan membuka matanya. Dia telah sadar, kek. Iya. Tapi lihatlah itu matanya. Masih tetap liar dan kelihatan ganas. Ia masih dalam pengaruh kekuatan hal. Hiya! Oh, bodoh kau lagi adik busuk! Kamecut! Hiya! Lepaskan ikatan ini! Mari kita bertempur secara kesatria! Siapa kau yang bersembunyi dalam raga kekasihku? Keluarlah! Hadapi aku, Raden Sakapalwaguna. Keluarlah kau pengecut. Jangan bersembunyi dalam tubuh seorang wanita. Kau menantangku, anak muda. Jika begitu, kau kembali harus menghadapi lagi kekasihmu ini. Ayo. Bulan menggeram beberapa saat, seperti tengah berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan dan belenggu yang mengikat erat tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, tubuh yang semula terkapar tidak berdaya, melenting tinggi, dan kemudian menyerang Raden Sakapalwaguna dengan serangan-serangan yang dahsyat. Adik Bulan dapat kesempatan. Kita lumpuhkan kembali, Saka. Ah! Hati-hatilah, Saka. Kekuatan Anting Wulan menjadi semakin berlipat. Pembunuhku sekarang lagi-lagi pengejar. Lagi-lagi busuk. Demi Sang Jaga Betara, jangan lakukan Wulan. Kau bunuh kau laki-laki bosok. Hadapi kami dahulu, iblis. Baru kau dapat membunuh mereka. Bagus. Kau mampu melepaskan diri dari pengaruh kekuatanku. Nah, sekarang terimalah kematianmu. Berhati-hatilah, Kak. Ya, di Purbaya. Tunggu. Mundurlah kalian. Berbahaya, Cempaka. Kau hendak mencampuri urusanku, Kaliman? Untuk itu, terimalah kematianmu. Serangan Anting Wulan yang membadai dihadapi Eyang Kaliman dengan geraknya yang ringan bagaikan asap yang selalu menyibak manakala datang tiupan angin. Keluarkanlah iblis itu dari tubuh Adik Wulan. Bawalah kembali anak itu ke bawah, ke tempat di mana kalian bertemu dengan diriku. Bawalah cepat, aku menunggu kalian di bawah sana. Sadarkan diri sebagaimana Cempaka. Iya. Duduklah Wulan. Biar aku menjelaskan padamu, pada kalian semua, apa sesungguhnya yang terjadi dengan kalian. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 150 tahun yang lalu, di mana hidup sepasang kekasih yang saling menyinta. Pemudanya bernama Balandong Jago, sedang kekasihnya bernama Nyiranggis. Nyiranggis? Ya, Nyiranggis. Diakah yang menyusup ke dalam tubuh Adik Wulan? Benar. Aku mengenal sepasang muda-mudi yang saling mencintai itu. Keduanya memiliki kepandaian yang tinggi. Akan tetapi sayang sekali wajah mereka. Kenapa dengan wajah mereka? Wajah mereka buruk sekali. Untuk dapat tetap hadir di tengah percaturan dunia kependekaran, mereka bertapa di sini. Mereka hendak memohon bantuan Dewa Agung untuk merubah wajah mereka. Mereka mencoba untuk naik ke puncak ukir, tapi mereka hanya mampu sampai di tempat tadi. Mereka bertapa di sana sepanjang tahun. Mereka bertekad tidak akan kembali ke dunia kependekaran sebelum keinginan mereka terkabul. Dan hal itu terus berlangsung sampai mereka kurang lebih 50 tahun yang lalu. Belandong jago turun ke kaki gunung pada setiap purnama untuk mencari makanan bagi kekasihnya. Akan tetapi, pada suatu hari, aku berhasil memergoki perbuatan belandong jago. Sana. Penjahat? Apa yang telah dilakukannya? Wah, cepat kau tangkap. Dia adalah penjahat cabul yang kerap mengganggu kami sepanjang tahun pada setiap bulan purnama. Wah, tangkaplah. Dia baru saja mengganggu kami dan merusak kehormatan gadis di desa kami. Baiklah. Aku akan menangkapnya. Kemana larinya? Nah, itu. Ke arah kaki gunung sana. Baiklah. Aku akan menangkap orang itu. Kemudian, aku berlari mengejar ke arah yang ditunjukkan oleh penduduk desa itu. Dalam kegelapan, aku terus mencarinya hingga tiba di lereng Gunung Wukir. Sesosok bayangan di depanku. Itu bayangan naik terus ke arah puncak gunung ini. Aku harus mengejarnya. Jawabkan semua perbuatan terkutukmu. Setan bodoh, kau mencari mati. Manusia usil, menyingkir cepat sebelum tubuhmu kulempar hancur ke bawah jurang sana. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Ayo ikut aku ke desa di kaki gunung itu. Aku tidak mengerti maksudmu. Menyingkirlah. Jika kau memang tidak merasa bersalah, ikutlah. Mari kita temui penduduk desa di bawah sana. Menyingkir, atau akan kulemparkan kau ke bawah jurang sana. Aku tidak akan menyingkir. Aku datang adalah untuk menangkapmu, hei penjahat cabul. Setan, rasakan ini. Mulut lancang. Ya, ya, ya. Aku harus cepat menyelesaikan sebelum Ranggis datang dan mengetahui ulahku selama ini. Sudahlah, tidak ada gunanya kau terus melawan. Ikutlah aku ke bawah sana. Mari kita pergi. Tunggu, lepaskan orang itu. Kau, Ranggis. Siapakah laki-laki yang telah mengganggumu, Kakang? Aku tidak tahu, Ranggis. Laki-laki ini adalah orang gila yang telah menuduhku melakukan tindakan yang bukan-bukan. Bunuh saja dan tolong aku, Ranggis. Jangan khawatir, Kakang. Aku tidak pernah membiarkan seorang pun yang akan mengganggumu. Agaknya kalian berdua adalah pasangan manusia cabul. Pasangan manusia bejat. Nah, apa maksudmu? Kau bilang apa? Bunuh kau. Melihat serangan nenek tua yang deras menerjangnya, Kaliman segera melempar tubuh laki-laki dari tangannya dan kemudian menjemput dan melayani tandang nenek tua itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah dari dua tokoh itu? Dan bagaimanakah pula dengan perjalanan mereka menuju puncak bukit? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Bukit. Sampai jumpa. Versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on.